ayat ke-6. Innal anwara kullaha lillah. Allahumma rus samawati al-ard. Innal anwar kullaha minhu minallah. Seluruh nur-nur itu adalah dari Allah sumbernya. Itu tafsir Allahumma rus samawati. Jadi apabila seluruh nur tadi langitnya apa kecuali nur Allah Subhanahu wa taala. Paham? Itu aja jadi Allah kalau pina kakaknya ngembang. Kalau pina kakaknya ngembang, gitu aja lah. Nasar nurihi kamiskatin fiha misbah al-misbah fi zujajah. Masa lunurihi, masa lunurillah. Bermula sifatnya nur Allah. Lain daripada yang di atas tadi. Nur Allah ini lain daripada nur yang di atas tadi. Maksudnya, tapi sama-sama nur dari Allah juga. Tapi lain daripada yang di atas tadi. Yang di atas tadi bukan matahari, bulan, sekalian atau bintang, ulama, iyalah. Nah ini tetap sendiri itulah. Tapi nur juga, dan dari Allah juga. Ini yang diumpamakan. Tapi ini yang paling hebat. Masa lunurihi sifat nur Allah itu hi kembali kepada Allah. Kenapa jadi nuri didapat kepada hi itu kembali kepada Allah didapat lid tasyrif artinya mulia banget. Jadi sifatnya nur Allah yang mulia adalah ai sifatuhu fi qalbil mu'min di hati orang beriman. Maknanya nurihi di sini adalah hudahu. Hudahu petunjuk Allah yaitu iman. Jadi masalun nurihi nurillah wahuwa hudallah wahuwal iman. Jadi petunjuk yang di dalam hati orang beriman itu nur Allah, nur mulia. Iman yang di hati orang beriman itu nur Allah. Itu yang dimaksud nurihi di dalam ayat ini. Masalun nuri masalul iman fi qalbil mu'min. Masalun nuri masalul hudallah fi qalbil mu'min. Jagalah, ini jagalah itu mengambil dari Allah Ta'ala. Aku pada tahu dia, ini sudah langsung. Nah, kamiskatin seperti miskat, wadah tumbuh lampu, wadah tumbuh lampu. Kalau tumbuh itu sudah maklum, ada kali wadahnya, dengar maklum kata tumbuh, ya kan? Kalau wadahnya apa? Bahkan ini nak, kan ini tu yang kita ada wadah ini tu nak mengcer, mengkecilkan kita. Itu miskat kita, wadah sumbu. Pihak di dalam itu wadah sumbu, di dalam wadah sumbu, misbah sumbu nang menyala. Jadi misbah itu sumbunya, miskat tadi wadahnya. Jadi sumbu dan wadahnya pasal itu apa pasang? Suara, apa pasang? Sumbunya menyala. Mesti ada minyak kalau tak yang menyala lah. Mesti ada kalau apinya tak. Nah itu al-mirisbah fi zujajah. Bermula sumbu yang menyala itu di dalam semprong kaca. Sama kita dah semprong di luar itu wadah sumbu. Lalu sumbunya berapa kita? Tiga lah. Hiya al-kindil, semprong lampu. Kindil itu kaca semprong. Kaca semprong. Wal misbah as-siraj. Napa makna siraj? Air fatirah sumbu. Al-mumuk mawkudatu nang dinyalai. Ya kah? Wal miskat at-taqatu gairun nafidah. Ay al-umbubah wadah sumbu. Fil kindil nang di dalam semprong. Wadah sumbu itu dimana enaknya? Ya kah? Komplek kau sudah. Az-zujajah tu bermula zujajah, apa tadi? Semprongnya, kaca semprong. Ka'annaha wan nur fiha kaukabun durriyun. Seakan-akannya semprong kaca ini, lantaran ada nur di dalamnya, mbak ada cahaya apa? Nah itu. Seakan-akan kaukabun durri, laksana bintang karantika yang menyinari. Tarang kada Si samprongnya sudah nata? Sudah nata? Sudah tarang. Tarang samprongnya sudah nata? Arti tarang mengandung nata. Eh? Nur. Ya. Adakah nur di samprong? Ada? Eh? Eh? Di tumbuh, Pak? Di wadah tumbuh, Pak? Di luar samprong, Pak? Misra kadala. Duryon nang manalan emobion bikasridal warabamiha. Nah, itu duryon atawa ada durun atawa dir. Jadi bikasridal dirun. Warabamiha durun. Napa minad dar imanid dab i. Artinya menolak kegelapan. Widab i abdulana. Warabamiha dur. Watkas bibir ya. Iyi. Mantumillah durriyun, ya kah? Jadi dur dirun durun durriyun, ya kah? Itu kira arti kata. Mana sudah duri alu neta. Ya kita menarangnya bisa. Aja nih. Jadi sahibnya minta nah, lamun tumbuhnya sudah nyata. Tadi tarang mengandung apa? Nur tumbuh anu wadahnya nyata udah tumbuh. Anunya kan semprongnya? Mana? Yang di luar semprong? Ngerti kah? Ini kita maksud iman dulu di hati. Iman yang di dalam hati itu sama lon lampu ini. Sama lon lampu. Lampu nantera kah jangan nyita. Nah itu sama. Persis nanti itu. Tiap-tiap lampu ada sumbunya. Hah? Ya kah? Ada semprongnya. Lalu banyala itu mesti ada minyaknya. Nih. Tawak kada tu kodo yu kodo al-misbah bil mabi, yaitu tawakkada banyala si sumbu ya kah misbah tadi sumbu lah banyala sumbu ya kah jenek nah, lamun pl madi mun tawakkada banyala sumbu maknanya wapikiratin bin bari ini akadam bin maklil maf'ul tu kodo ala ya kah bitahkian tau yu kodo yu kodo dinyalai siapa yang dinyalai sumbu tadi juga. Wapi ukro kirat lain tu kodok bil kokonnya dinyalai siapa nang dinyalai ayu jaja jatuh napanya nang dinyalai ah ayu jaja kadeh ah semprongnya dinyalai semprongnya nang dinyalai artinya ditarang paham lah lawan napa minyaknya nah awas minyaknya pulang mesti ada min sajaratin mubarakatin zaitunatin daripada zaiti sajaratin daripada minyaknya satu pohon kayu. Jadi minyak pohon kayu ajarnya nang diulah pas ini nang dipasang nah. Kayu mana mubarakatin kayu nang penuh keberkatan dari Allah. Zaitunatin yaitu zaitun. Pahamlah? Jadi minyak zaitun. Ini ajarnya minyaknya kada minyak gas tak ada. Kada minyak tanah, minyak zaitun. La syarqiyatin wala gharbiyah. Ini zaitun kada mau tumbuh di masyrik, kada mau tumbuh di maghrib, tetapi di pertengahan. Di pertengahan antara masyrik dan bainahuma. Jadi pala kita makan mina harun wala bardun mudirraini. Kapanasan kada, kadinginan kada. Amun di masyrik bisa kapanasan, di maghrib bisa. Ya kah? Nah, cara ini kada hajinya. Asli kada ada minyak kena. Bagus kada. Ya kadu zaituha yudhi'u. Hampir-hampir minyaknya itu sudah tarang. Minyaknya aja sudah dah nur, artinya minyaknya itu apa? Mengandung. Mengandung. Nah, iya nih. Misra pulang kali minyak. Hah? Misra pulang nur. Walau lam tamsat hunar, sekalipun kada disentuh oleh si api. Walau kada dilikit, ya itu sudah apa? Tak dilikit. Nah, lisofai karena bersihnya. Nurun ya kah? Cahya. Cahya siapa? Si minyak tadi sudah bercahya. Hah? Bihi di zait tadi dengan minyak. Bihi di zait. Jadi lamp anun itu. Si minyak itu kenapa? Taram. Ala nurin atas cahya pulang. Cahya napa yo? Cahya api benar. Ini minta kalau minyaknya itu biar pada dilikit on api sudah taram. Dilikit pulang. Jadi taram ala apinya nih nur juga ini nih minyaknya pang sumbunya wadah sumbu semprong baca. Nah, jadi nang kaya itulah iman nang di dalam. Nah, kita bulik. Masalu nurihi, perumpamaan iman nang di dalam hati. Tentu jahati orang beriman, laki-laki bini-bini kan anak orang tua. Ya matalah, lah ada imannya teh. Kamis katen seperti wadah sumbu, yaitu dada. Dada orang yang beriman. Jadi dada kita ini seperti wadah sumbu. Fiha di dalam dada misbahun, ada sumbu yang menyala, ya iman. Jadi si iman ini sumbu. Dada kita wadahnya minta. Nah, al-misbah fi zujajah, sumbu ini di dalam semprong. Kenapa itu semprong? Hati. Hampir ke dalam deh hati. Lapisan jadi semprong kalau ke dalam andakannya. Paham lah, ini hati. Jadi hati itu semprong. Jadi hati kita ini sudah nur. Dada pang? Hah? Imannya? Tiga sudah. Nah, si hati kita ini seakan-akan bintang kerantika. Tarangnya, nah, tarangnya si iman tadi kan sumbuk lo, iman tadi sumbuk lo, dinyalai minyak napa. Nah itu min sajaratin mubarakah, daripada ilmu ma'rifat. Jadi minyaknya ilmu ma'rifat sejujurnya. Itu minyaknya. Lamun kadada ilmu ma'rifat, kadada pang iman ini kadada, kadada nyalainya. Pahamlah. Jadi ilmu ma'rifat ini nur juga tadi. Walau kada dirikit lagi lawan. Dan api tetap aja ma'rifatnya sudah nur. Pahamkah? Nah itu. Pahamkah? Jadi ini ma'rifat adalah disebut sajarah mubarakah zaitunah. La syarqiyatin wala gharbiyah. Ilmu ma'rifat ini la syarqiyah wala gharbiyah. Bahasa kitanya la jaza'a fihi wala kufra lin ni'mah. Nah itu syarqiyah wala gharbiyah artinya kalau kasah kada dada seakan-akan masyrik maghrib entah anu kufur nikmat pun kada juga seakan-akan masyrik. Jadi masyrik maghrib ini kufur nikmat lawan kalau kasah tidak ada. Kalau orang mengandung ilmu ma'rifat tidak ada kalau kasah, tidak ada kufur nikmat. La syarqiyah wala gharbiyah. Karena ada zaitun, ada minyaknya, yaitu ilmu ma'rifat yang diambil daripada sajaratin mubarakatin. Paham? Maizam. Kita terasakan dulu. Lah? Maizam. Ya kadu zaituhayudi, hampir-hampir ilmu ma'rifat itu sudah menerangi. Walau lam tam sesunar, sekalipun tidak dilikit dengan api. Api apa? Api amal. Nar di sini yaitu amal. Jadi walau kada ba'amal inya neh sudah tarang aja. Apalagi pulang inya ba'amal ilmu ma'rifat lalu diamalkannya, bak diamalkannya nurun ala nur. Nur ilmu ma'rifat dengan nur amal ibadat. Alhamdulillah. Bang? Siapa nang dapat? Ngeta. Yahdillah linurihi man yasa. Tapi orang yang beriman itu adalah orang yang dikehendaki Tuhan. Nah, orang yang dikehendaki Tuhan. Minal mukminin artinya tahya kah? Adinil Islam ma'al iman. Wa yadribu yubayyinullahu al-anam salinna taqiban afhamim liya'tabiru payu'minu. Allah Ta'ala sing haja menyatakan itu permisalan kepada manusia-manusia untuk menghampirkan supaya mereka paham. Sudah paham lalu mereka itu mengambil iktibar lalu memperkuat keimanan. Jadi kalau kita sudah beriman ini mengerti bahwa iman ini adalah nangka itu besarnya, mulianya, sampai kalau ada iman di hati kita, awak kita ini sebukuan model lampu. Tapi apabila kada ada iman di dalam, kada model lampu. Kada model lampu, model tunggul aja, model ampatung. Nah itu kebesaran iman. Kalau kita tahu nangka itu sudah kemana, jadi kita memandang awak kita ke dalam nur jua ya iman. Keluarnya sedikit sumbu, iya kah? Anu-anu apa wadah sumbu, iya kah? Itu pulang. Ya lah, kaminyaknya Nur jiwa nih. Wadah tumbuh. Sudahnya korongkong ini apa tadi? Camperongnya sudahnya dadan ini. Jadi nur itu bukan anjing tak sabar apa lapis. Tapi kemunyaan ini tadi apa? Dari Allah dan baha baru jadi pada Al-Qadim. Nah, jadi ayat ini menunjukkan kebesaran badan orang mukmin siapapun. Paham? Kita boleh ke. Ya, kita boleh ke. Apa? Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Bermula sifat nurnya Allah. Yang kedua. Maksud daripada nur Allah yang kedua ini Al-Qur'an. Bukan iman. Pula. Ini yang kedua. Perumpamaan Qur'an pada orang-orang yang beriman. Jadi masalu nurihi masalul Qur'ani kamishkatin seperti wadah sumbu. Ya kan? Seperti wadah sumbu. Apa wadah sumbu? Muntung orang beriman. Ini wadah sumbu. Ini wadah sumbu. Ini wadah sumbunya. Pia di dalam wadah sumbu itu misbahun Quran. Nah, ini apanya? Sumbu nang penyalan ya Quran. Di mananya Mbak Anda Quran itu orang membaca di mana? Jadi muntung. Jadi muntung nih wadah sumbu. Sumbunya ya Quran nang dibacanya ta. Paham kah? Nah, ini kena kepada orang nang ketujuh baca Quran kah itu. Jadi waktu kita baca Quran itu kada gampang awak kita itu nurul. Nurullah. Nurullah. Kenapa jadi disebut Nurullah sebukuan? Karena ada Quran di muntung. Lihat. Paham? Al-misbah fi zujajah. Tiap-tiap sumbu tadi ada kalau wadahnya. Nah, itu muntung ya kala. Sumbunya Quran, wadahnya muntung. Lalu pulang ada kalau semprongnya. Nah, semprongnya hati. Semprongnya hati. Jadi kalau Quran dibaca jadi muntung, ajijannya apa kabar muntung nenek? Tarang. Qurannya sudah sudah nur. Muntungnya pang tarang juga. Hati pang terempurangan lah, tambus ke sini tarangnya. Ini Quran yang dibaca. Ngerti kah? Orang yang baca Quran itu tentu percaya lawan Quran. Paham kata? Mungkin ada percaya sama Allah yang baca Quran. Nah, inilah minyak zaitunnya. Iya kah? Nah, itu ilmu Quran ini minyak zaitunnya. Mungkin ada tahu di Quran, dia ngapain yang baca. Nah, ini mungkin ada tahu kalau kamu baca. Jadi ini yang menimbulkan nyala nah. Si ilmu ini paham kah? Minyaknya apa? Ya Allah tadi ya itu apa? Ilmu apa? Ilmu Quran. Ngerti kah? Lalu si minyak ini ilmu Quran ini ya kada zuhaytuha yudi tarang aja sudah walau lam tam sesunar sekalipun kada dibaca inggan tahu lawan Quran di sini nah ilmu Quran ada kita bisa baca Quran ada bisa kebisaan di dalam sini nah mengerti kah? Walau karena dikeluarkan kamu untung sudah tarang aja nih tuh coba lihat ikam kalau orang hafal Quran tuh sambil dijamban tetap aja Quran itu main walau ada cakamuan lamun dibacanya kamu tuh nurun ala nur yahdilillah linurih mayyasha yaitu orang yang katujum baca Quran wajibul Allah sallallahu bikul sya'in alim ini supaya orang yang tahu masalah ini supaya rajin belajar Quran dengan fasihat dan rajin pulang membacanya paham kah? Nah itu lamun dimaknai nurih sini Quran jadi bisa menunjukkan kebesaran orang beriman masalun nurihi yaitu iman lamun menunjukkan kebesaran Quran masalun nurihi masalul Quran kata kehibakan kawadahnya mun kehibakan kayaknya nih. Nah situ aja dulu. Wa insyaallah malam Sabtu duduk kena. Jadi dua macam itu sudah. Pertama menunjukkan kebesaran orang beriman yang ada iman walaupun kada beribadat apalagi beribadat pulang. Nah kedua Quran yang dibaca walau kada dibaca asal tahu Quran itu sudah apalagi dibaca pulang. Ngerti kah? Dan kita kada ragu-ragu lagi seluruh alam semesta tadi misra dengan nur Allah Subhanahu wa taala dengan dalil Allahu nurus samawati wal ardh. Hanyar nur perseorangan yaitu mukmin sendirian.

maka nur nang dari Allah, kata-kata dari Allah artinya dijadikan Allah. Lalu baharu. Tapi kada baantara. Maksud kada baantara yaitu makhluk pertama. Makhluk pertama. Lamun kita telah anak nang panuhannya, mun kita. Tapi tetap aja anak. Lain abah. Abah-abah juga, ya kalau. Nah, jadi komplit saja sudah di Quran adalah. Depakan sidin mulia benar. Dan pulang sidin dengarani Tuhan dengan nur. Nur Allah. Menghendak mengambil hadis, banyak macam hadisnya. Namun menunjukkan Nabi Muhammad itu memang awal makhluk. Banyak tak hadisnya itu sahih, hadisnya berataan, di antaranya yaitu yang disebutkan oleh Abdul Razak As-Sanani di dalam kitab Sidin. Sidin ada mengarang hadis tak, mengumpulkan hadis atau Sidin mengarang tak, mengumpulkan hadis Nabi tak. Ada di situ mengarang kitabnya itu Jami', Jami' mengaran kitabnya itu. Tapi aku kata di situ kitabnya itu. Entah. Di situ ada. Jadi ujar guruku Hasan Masyad di Makkah itu hadis sahih. Kalau si Jin itu sudah orang ahli hadis, mengadakan sahih dan itu sangat sudah diperiksa di bawah jari tak. Jadi muhadis ini. Menang lainnya di bawah jintar derajat tak. Di zaman Sidin dan yang lain di kawasan Sidin tak ada hadis tak, Sidin sudah di atasnya. Nah itu sudah menunjukkan itu sahih tak hadisnya tak. Nang bahwasanya artinya Nabi Muhammad itu awal-awal makhluk. Nah, itu. Nur Sidin artinya tak paham lah, tapi makhluk juga. Nah itu. Jadi kada menafiakan bahwasanya ada hadis yang memadahkan bahwasanya awal makhluk itu banyu. Ada hadis memadahkan awal makhluk itu kolam. Ada hadis mengatakan awal makhluk itu arah. Itu kada menafiakan. Artinya lawan kita aku raja. Dan kada bertentangan. Tapi namun, yang pertama sama sekali adalah Nur. Nabi Muhammad SAW. Atau Nabi Muhammad SAW. Nabi itu ngarinya Nur sudah. Itu pertama. Nah, lalu kenapa jadi dipadakan pulang misalnya kolam atau banyu. Nah, kita ambil banyu dulu. Orang madahkan awal makhluk itu banyu. Memang banyu itu awal, lamun diitibar kepada yang di belakangnya. Anak nang kedua itu dipadahkan tuha, lamun dipadahkan dibanding lawan anak nang ketiga. Pahamlah. Anak nang ketiga ini pulang tuha, lamun dibanding lawan anak nang keempat. Jadi ngarannya itu kenapa? Tidak idofi. Paham? Itu di dalam ilmu alam. Tapi namun nang penuhannya masa kali adalah Nur Muhammad SAW. Ini nang ngaparnya nang ianya tah. Nang lain itu lalu tak anum pada ianya. Tapi nang laun nang tak anum ini dibandingkan di bawah lagi jatuh tua. Jatuh awal aja nanti berkah belakangnya. Paham? Itu kayak itu cara-caranya kita. Nah, itu yang penting kita maka ini adalah ilmu dan menjadikan pegangan kita kata. Jadi jangan sampai camoh. Ya habis itu macam-macam kata kita sampai di Bukhari ada macam kita di Badil Khalki kita ada kan di Bukhari parah sudah tak maksudnya tak. Itu kena mandakan arat. Adi yang kita kita kena tak. Nah awal makhluk tak arat kena kan jadi awal mau tiba di orang di belakang ini ngerti lah. Tapi nanti perlawan Nur ini kadak Allah mau kita duduk berataan itu. Nah lalu nang ini nih mulia banyak orangnya begini besar. Nah kebesaran orang itu supaya kita ini tahu dululah Tuhan kita. Lamun kada disalahkan Tuhan kita kada tahu nang kenapa kada begini. Lamun kada dululahkan kita. Tapi sudah dululahkan Tuhan kita begini Muhammad itu lalu tahu oh besar banyak orangnya tak. Nah lalu terserah kita aja lagi. hendak membesarkan tawa, sudah hendak kita mengundang raja kada membesarkan tawa, pokoknya diulahkan misal kalau kita ya tahu. Paham kah? Ini. Kamiskatin seperti miskat wadah tumbuh, yaitu dada sidin. Sobrin Nabi. Dada Nabi Muhammad itu diumpamakan seperti wadah sumbuk. Wadah sumbuk dada ini dada sidin kehadirannya. Dada sidin. Lebar kali dada sidin itu, tapi kali lebar nang jahat. Nah itu. Pihak misbah di dalam dada Nabi itu misbahun ada sumbirnya nang penyala. Sumbu nang penyala. Lah, napa sumbu nang penyala itu? Yaitu nubuah, nurun nubuah, nur kanabian. Jadi dalam dada sidin nur kanabian, kan kanabian itu pangkat. Nur pangkat kanabian itu ada di dalam dada sidin. Jadi nur pangkat kanabian sidin itu itulah sumbunya yang menyala. Lalu sumbu ini, nur kanabian ini diwujajah di dalam apa? Di dalam kaca. Kaca itu yaitu hati sidin. Qalbuhu hati sidin. Nah, jadi hati, nah kehadirannya telah di dalam hati kita sumbu yang nurun nubuah di dalam sumbu, anu sumbu itu pula dikulidungi oleh dada tadi, pahamlah oleh dada tadi aja nih. Nah, ini dada sidin tadi ini kayak wadah sumbu, sumbunya itu nurnu buah, itu lalu nurnu buah itu di dalam napa, dalam kaca yaitu napa kada? Anu semprong gitu kak, semprongnya ya pak hati sidin, nyangka itu. Azujala jatu, nah bermula semprong ya Allah hati sidin tadi. Kaannaha kau kabun. Ya benar bintang karantika tapi kada sama. Ini ya, kada sama harap nang ini pada bintang nang kakaya ya tapi kada sama cahaya nya kah. Hah? Bahna kaya macam ga tak harap macam dan ya Allah. Ya Allah. Beriyon. Nah artinya nang menarangi ham ya biayanya hati sidin tapi kan apa sudah tarang hati sidin ke tarang sudah. Nah lalu hajiannya di apa tadi sumbu nang penyalan itu lah yukodo dinyalai sumbunya itu kan mesti ada minyaknya. Nah minyaknya itu dulu ada kalau pohon kayunya nah jadi dinyalai nurnu buah itu min sajaratin mubarakah daripada minyak satu pohon nang mubarakah. Kita tinggal minyaknya dulu lah, kita ambil dulu pohonnya. Pohon yang berbarakat di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Jadi Nabi Ibrahimnya juga seperti pohon kayu yang berbarakat. Nabi Ibrahimnya pohon kayu yang berbarakat menimbulkan minyak. Ya kan? Ya kan? Minyak ini ya nur Nabi kita salam. Nabi kita yang Nabi kita. Kenapa? Jadi Nabi kita disebutkan keluar dari mirahim itu berjasad. Ini keturunan siapa? Keturunan siapa? Nah, Nabi Ibrahim itu Nabi juga kalau Nabi kita kan? Nah, di sini hadisnya. Jadi keluarnya Nabi kita ini daripada Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim ini sajaratin mubarak. Seperti zaitun. La tarkiyatin itu arti zaitun. Arti zaitun apa orang? Ini buah zaitun itu di maghrib kada mau tumbuh. Di maghrib kada mau tumbuh. Ini di antara dua itu saja. La tarkiyatin. La yahudiyin. Wala gardia wala nasraniyin. Siapa? Kayunya ini. Siapa kada? Nabi Ibrahimnya ini Yahudi kada. Nasrarapun kada. Ngerti lah. Hah? Tapi di badan Nabi Ibrahim ada kalau mengandung nur nubuah kada? Ada kan nur nubuah? Jadi Nabi juga. Pahamlah. Nah itu. Ya kadu zaituha. Hampir-hampir nur nubuah Nabi Ibrahim ini yudio tarang sudah. Walau lam tamsat kunar. Sekalipun kadu disentuh oleh apa? Api-api lagi. Ngerti kan? Nah, lalu kita cerita dulu tu. Ya kadu zaituha maksudnya zait tadi apa ya kok? Nur Nabi Muhammad. Nur Nabi Muhammad. Jadi Nur Nabi Muhammad ini ada kalau di dalam pohon kayu ni tadi. Ya kalau mbah minyak pohon kayu. Ada kalau di dalam kita. Jadi Nur Nabi Muhammad ada kalau dikandung oleh Nabi Ibrahim. Hampir-hampir Nur Nabi Muhammad yang ada di dalam Nabi Ibrahim ini, ngerti kan ini? Itu sudah menerangi alam semesta. Walau lam tamsasuhu nar, sekalipun belum zahir daripada badan Nabi Ibrahim. Sekalipun belum zahir daripada badan Nabi Ibrahim, daripada sulbi Nabi Ibrahim, sudah nampak aja. Apalagi keluar? Tak keluar, bukan keluar. Kalau pada badan Nabi Ibrahim, lahir nurun ala nur. Maka Nur Ibrahim ala Nur Muhammad. Nur Muhammad ala Nur. Ala di sini maknanya ma'ah. Hati-hati jangan diacak nang model ba. Batinde kada maknanya ma'ah. Jadi Nur Nabi Muhammad bakawan lawan Nur Nabi Ibrahim. Itu nurun ala Nur, Nur ma'an Nur. Tangka? Nah, pada tarang ba. Katanya baganda kada ceritanya ta, bagan. Tapi samunya anjen itu tadi nurun ala nur, siapa asalnya nang maulahnya itu menciptakan Allahu nur samawat. Allah kalau kenalan nang munawir, dia samunya an nur dari siapa kenalan? Dari Tuhan. Ada kalau tafsir nang kalimah kan nang berapa kan itu sudah ditentukan kok dengan lagi itu. Tambah. Nah ini. Nah itulah. Jadi ringkas kata hadisnya Nabi Muhammad ini sebukuan lalu kada dan yang lain pada nur, kada dan Allah. Kadada yang lain pada nur ka pandar sidin ka panjanak sidin ka laku sidin jarak sidin habis sama sekali. Nah itu tah paham kah masa bukuan lalu tah sidin itu aja maka menarangi alam kami ta pada kegampangan bintang karang tiga ya kah alam di atas alam di petangahan alam di bawah tanyaan karena cahayanya jadi artinya kalau alam mengandung cahaya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi namun bintang kan sisanya kalau punya alihan tetap aja di mana anda menyedua kada berbuat kah kada dalam apa bumi kan bisa orang lihat bintang kan sisa berbuat dalam bumi jadi acil bintang mati paham kah? Nah itu kada mun berbuat berkata ke situ kada cuma mengandung istibasnya ya Arab itu istibas udah kita pancarannya itu nah ada mengandung kada lah membukuan nurnya itu masuk masalah kada salah pahaman kah itu membukuan itu nah masuk salah nah, orang nang bucapnya itu panggir Nur Muhammad aja nang ada lagi kada lagi alam semesta orang mana kompanatin nur bujur aja mana panatinnya kada dia melihat itu jadi tendernya bujurin tapi lawan inya tapi lawan sehakikatnya minang anunya bujur aja jamnya ya kalau lah kada lamun kaya itu kada lamun kaya anu kaya itu kan artinya jar guru-guru teh ya seperti demikian lah jadi seperti demikian hanya kada lamun iya lawan bujur tapi kalau makam panah bujur jaka itu makhluk jubah illallah ya nyerahkan panah juga nya kada melihat lain pada Allah Ta'ala jadi juga kada dalam pada Allah ada dalam jubahnya yang Allah Ta'ala jadi lihatnya artinya alifat batinnya kah ya kah namun orang yang kada kaya itu tetap dia ya kalau tinggi syukur jadi kada kawasa ditamakan minta kalau kalah nah cuma jangan didustakan artinya orang yang berucap itu jangan didustakan orang yang berucap artinya Nur Muhammad itu salaman jangan didustakan jujur lawan inya tapi kita ini yang dijaga jangan didustakan aja namun hendak jalan nih ini malam yaduk lam yadri bila kada merasa kada tahu tapi secara etikat kita ada rataan kayak itu aja dulu tinggal lagi melihat dalam kadarnya merasa dalam kadarnya terserah ya kalau ada yang merasa dalam kadar tak matinya wa malam ya'lim lahum nuran tama lahum min nur kena ya kalau lah yahdillah yang terima ya sana minta kalau salah tapi nang orang yang sekal dapat mikir dulu hati jaminya kan mikir kadarnya menurutnya akan menentang ragu-ragu pun kada bingung pun kada lalu handa menjalani sekiranya seorang dapat dia jauh merasa itu kita mau lamun dada dulu sudah doa sekadar memudai nah apalagi dimusuhi orang yang dapat itu kada ada harapan kita itu kirinya kita kirinya sekadar kada dapat nuran ala nurma an nur tadi paham lah Nika ya hadillah lima jadira nur Nabi Muhammad yang di badan Nabi Ibrahim itu tadi disulbita jadinya disulbita walau belum keluar disulbita sudah menarang ijan bak keluar nah pada nurun maha nurin kagiri ya kah ya hadillah lima rihma jasa ya kah ya orang nama ikut orang Nabi juga nama jasa kah nama ikut disulbim kah itu nama dapat petunjuk ayat itu lelala amsal dinas walau dikulisain alim pemimpo darbu amsal tahu banget Tuhan di antaranya yang diketahui sidin itu ya mulakan misa sep sidin ini aja tahu nang sidin ini yang kada dilakan misa kata kau paham lalu dilakan misa lalu nyaman ini memang dapat tahu banget Tuhan jang ha? Ha? Tahu banget aja sidin dia tahu banget sidin dia tahan nang sidin yang kurang lapar ya ya Allah tak lagi kah? Masalun irihi ah? Lagi kah? Oh, kalau saya katakan lagi kah? Talun itu yang belok. Jadi nurihi tadi dimakna iman. Lalu nurihi tadi mu'min tak orangnya. Mu'minin tak orangnya. Nurihi tak mu'min tak. Itu kebesaran orang mu'min. Masalun irihi yaitu Quran. Kebesaran Quran. Nang ketiga nang malam ini masalah ini masalah Muhammad kah baca Quran Nabi Muhammad. Tanyaan itu baik mukminnya, baik Qurannya, baik nabinya. Kayak lampu bisa nang mempunyai semprong, nang mempunyai tumbuhan, nang mempunyai minyak. Tambah isinya kada apa apabila lampu kada bacaan kasat ada kita karate. Jadi, dan orang memarahi lampu tak ambayang apa mengirim kalau minyak, girim kah? Mun kita bajawo kada rampu ambayang napa baja bajawo nah itu jadi kalau orang parak itu dunia jadi marakilannya dunia itu berakannya dunia marak itu kada dunia jadi nah mengiring iya nyaman hidup amun memberak ambayang itu bajawo kada rampu napa mana padat mana ambayangnya kada tetang tongkat khasirat dunia nah terugik jalannya kan apa apa pang jalan pada menuntut ilmu dia kita ilmu kan yang kira-kira kita tuh bergawe menurut nabi minum tua kadang yang beranol aja minum tua kadang ini ya menuntut ilmu nang kayak mau pegawai nabi kayak itu juga gawe kita itu jalannya nembak dapat nenek nah lawas yang masanya tak matinya kan menuntut ilmu ini sampai mereka mati kan cuma tontonan jadi kehebat orang yang menuntut ilmu juga kalah jalan daripada orang wawaya-wawaya aja menuntut saya kalah kalau ini kawaban menurut Nabi itu banyak kalau ini apa? Pengetahuannya banyak juga habis sudah nah ini masalah kebesaran tadi kemudian masalah pulang kebesaran wadah ibadat wadah ibadat fi buyutin adinallahu an turfa wa yulkar fiha ismuh muta'alikun biyusabbihu al-atik di ini takluknya kepada Yusuf Bihu yang berdudik saya juga berdudik lah di dalam beberapa masjid buyut ini maknanya masjid beberapa masjid yang nyata dulu masjidnya empat ya kah Masjidil Haram jadahullah syarafan wa ta'ziman wa mahabatan wa masjid Masjid Nabi wa Masjid Baitul Maqdis wa Masjid nang model Darul Aman yaitu Kuba Masjid Kuba itu mirip sama tanggal kita ya kala ya kala jadi misalnya nang bulan itu kenapa gitu jadi rasa Masjid Kuba tapi namun Masjid Darul Aman ini yang mulai di rumah hari Sabtu kita baudo sembahyang dalam kasihnya kalau dapat pahala umrah laman Masjid Kuba mulai di rumah baudo kita lalu ke sana jarak sembahyang di lokat di sana sama dengan pahala roh sekali jadi umrah di Madinah ya kita Masjid Kuba mudah-mudahan aja pang silakan pulang ya lah nang balum dulu memang kita mudah-mudahan nak dia pang pulang siapa tahu eh ini macam-macam aja jadi jalannya itu macam-macam aja ini anak pulang yang datang aja Siti Hadijah nah, ini siapa ya, tahu? Aja ni yang kita marahin dah atau pulak rambat tak? Kalau kan tak awal lagi tu kita cabul bahasa. Aja ada di jalan ni tak pulak, masanya belum jauh lagi. 10 jeli jam mulai ya kalah, belum lagi. Kalau kata kau bersunyian apa gitu? Kau bahabar? Dah kau bersunyi lah. Mendak tulak kan dah kau bersunyi. Sebahabar. Nah, Haji Jange. Jadi masjid-masjid itu empat dulu. Kemudian masjid yang lainnya demikian. Hah? Yang lainnya pun demikian juga. Kalau masjid Makkah, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Kalau membangun, kalau masjid Baitul Maqdis, siapa ya? Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, berdua beranak pula. Jadi nang berulah itu berdua aja gini ya. Masjid Baitul Maqdis nikah berdua-dua bulan Nabi Daud. Nabi Sulaiman berdua beranak. Iya, bisa itu kan. Ada kisahnya, ini ada tahu enggak itulah, menduiti barang munkawa juga. Masjid Nabi, nah, ya kak? Itu siapa ya? Nabi Muhammad aja yang mengapalainya. Mengapalainya. Masjid Quba itu juga. Sudin dua mengapal, jadi dua buah sudin. Oh, terongan dua buah. Terongan dua buah. Alhamdulillah. Masjid Quba itu halus. Masjid Nabawi gana. Jadi menggana sudin empat. Yang halus sudin om. Itu Rasulullah tak itu sudin. Allah menurutnya. Di masjid gana empat dua menolong. Di masjid halus empat dua. Kawalah. Hanya kawal, alhamdulillah. Nah, ingat katakan tak? Itu semenyan percikan daripada yang bintang kerentika. Tapi kan, mungkin bintang kerentikanya membuat. Nah, percikannya. Nah, yang ngaran orang mutabaah. Nah, yang ngaran ikut ngarannya. Nah, jadi jangan sorong. Pamlah percikan itu nang kakak itu tak ada mencorongnya. Ah, majlis jannah. Pamlah bilangan sorong tak? Timbul percikan mertabe. Jadi kalau lagi orang kawal ikhlas. Nah, minta kita orang di dalam pangandakan itu kan ini ngaran di dalam majlis kita kayak ini sepan ya. Kemudian masjid yang lain-lainnya itu masjid kayak masjid Jami, masjid Raya, masjid apa-apa aja ngaran di sini. Ngaran macam-macam. Ringkasnya seluruh tempat-tempat ibadat itu adinallahu an turfa'a. Tuhan memberikan izin. Kenapa itu izin tak? Membulihakan. Ya kah? Pancar kada boleh asalnya kada minto. Jadi makna adina amaro. Nah, sudah kali dapat. Menyuruh Tuhanan, suruhanan sudah hajiannya. Apabila Tuhan menyuruh tak kada kawam kita hajiannya sudah gawiang. Disuruh Tuhan apa? Rumah-rumah itu antur pa'a. Tuk zama. Nah, tur pa'a tuk zama. Jadi bersarakan. Namun ada guru lain membaca tu agama jangan disalahkan dia ditakzimkan sama aja tu agama atau tu agama. Jadi Tuhan menyuruh apa ini masjid itu disuruh apa gonoli kan disuruh gonoli kada lamun dihalusi disuruh gonoli waktu kita bola langgar dari amannya semalam minyaknya berapa 15 kan itu bukannya bah ini ya kagak nalan dia disuruh juga antur pa'a kalau disuruh coba kita buka ke dalam makna tur pa'a ayhif tuk wama makna tuk wama hisan wa makna zahirnya dan batinnya digonolakan zahir batin lamun gonol zahir paham aja kan sejata tinggi luas lebar jadi kalau mengarang ini gana luar ganal batinnya lah ganal batinnya tah nah jangan ada di dalamnya bermain-main bapak benar-benar yang lain dari ibadat atau nang kadada bapak edah itu mengganalakan di dalamnya nah kita lah gampang menghendak jadi orang masjid ini nah itu menmasih nantinya beloco-locon ini jangan tapi hendak kasih judul di masjid. Ya aja nih nah itu kada membacarakan kayaknya di dalamnya nah, ini membacarakan di dalamnya kayak itu. Jadi kalau sudah masuk masjid itu ya baca hadis, baca Quran, ya kalau nambah zikir, ya kan? Nah itu maka itu tahajudnya cara membacarakan di dalamnya. Kalau membacarakan luarnya itu pang tadi aja itu luasnya lagi tambah ya. Nah, kalau masjid Makkah Baru juga nih, sekadar petawapan saja riwayatnya, sekadar petawapan kan. Jadi di kulilingannya itu rumah orang tadi juga nih, rumah orang, Lalu Sayyidina Umar menukari rumah orang itu tukari sejen. Jadi menukari telarang. Tangan kada gagampangan rumah orang ditukari. Kira nak ba'alih bukan nak ba'ulah bermacam-macam. Kala larang sudah menukari. Jadi orang itu ba'alih seorang itu kehadap kecewa. Larang pang harganya. Nah itu lalu diibangun di lewasi masjid makatan. Rumah orang tadi ditukari sekulitina. Sampai ke pasar. Disuruh mentasar, toko serda ampunnya lah, orang banyak ya. Disuruh ba'alih bener ya. Diulah napa masjid, matinya pasar pasaian. Ya kah? Pasar kalau bare. Ya ini ya kah? Nah ya kah? Bahari pasar ampeh dua bahak seperti yang berwadah sudah minta. Jadi pasarnya nampak kalah ya ini. Berundur inya disuruh maluakin itu anak artinya tak artinya orangnya kata berkurang aja nita nang segera isi itu berbanyak aja nang tuhan-tuhan itu berbanyak juga pinanya isi inya kita merasa parak mati aja berkunda nah ya kalah itu jadi disuruh gak nalik parasanya disuruh cuma gak nalik coba kita baraknya terus bab ta'limu hijr wa uha bi bunyanil matinil hasani kita gonoli kita tinggiakan bacaannya menggonoli meninggiakan namun tinggi halus pada cocok kalau mau dilawan napanya bisa juga nih nang pengarang kitab ini bisa juga tinggiakan sintihangnya tentu hajizannya jaraknya napa nah satu juga jadi dan salah. Namun misalnya dulu luat benjaran dah tiangnya, nah pengarangnya cabak kah? Nah cabak, cabak, ya tak, nah cabak ujar. Bila bunyianil matin, bangunnya nang kuat-kuat. Nah ulin, ya kah? Nah apalagi wasi, tinggi-tinggi pulang, nah kenapa tingginya yuk? Anjong lah ini menyeram dah, anjong lagi, jadi kan ini anjong. Jadi artinya, nah ini jadi kalau ada nak bahagia kita bila langgar ja, anu ja, anu nang jabuk-jabuk aja, ulinnya, ya kan anak-anak papannya jangan. Ini kita disuruh Tuhan supaya bunyian matin nang kuat, al-hatani pulang, nah nang agak, jangan nang uho, nah. Nang kaya mapa Tuhan menyuruh kita nang membesarakannya kaya mapa. Nah, musawiyan li bunyanil balad sama lawan rumah mas. Gananya dan tingginya dan bagusnya kuatnya tanggalan rumah. Jadi ya Pak Haji Jani boleh langgar jangan kalah pada rumah Haji Jani. Mesti bagus langgar pada rumah sorong. Minta tak? Minta jangan kalah. Sebab ini rumah Tuhan jangan tetap kalah orang sugih. Jangan kalah orang susah. Nah, ini.